papa mamamu. Jangan sombong kalau masih pakai uang mamamu. Uang mama, uang mama, uang mama papamu. Pertama gue kagak ada masalah sama orang kaya, dan gue kagak nyalahin kalau lo mau gaya. Mau lo tajir, mau lo anaknya bos konglomerat, pakai bling bling bawa permata ampe kantong lo berat. Hidup lo ya hidup lo, lo urus sendiri. Terserah mau buat orang-orang pada nyiri, selama itu duit dapatnya halal kondisi. Kalau hasil nipu mah itu urusan polisi. Tapi yang bikin gue pusing, yang suka sombong, gaya sok superstar tapi penghasilan kosong. Mau mabok aja duit papa mama ditodong. Entah otaknya kopong, pikirannya bodong. Perlu ditolong, dibawa lagi ke jalan benar. Kalau lo gak ngerasa waktu lagu nih lo dengar, gaya lo selangit kayak bos dalam gedongan. Udah sombong norak belagu minta gretongan. Jangan sombong kalau masih pakai uang papamu. Uang papa, uang papa, uang papa mamamu. Jangan sombong kalau masih pakai uang mamamu. Uang mama, uang mama, uang mama papamu. Jangan sombong kalau masih pakai uang papamu. Uang papa, uang papa, uang papa mamamu. Jangan sombong kalau masih pakai uang mamamu. Uang mama, uang mama, uang mama papamu. Kemana-mana jalan-jalan pakai mobil papa. Ditilang polisi gak punya SIM telepon papa. Kartu kredit tinggal gesek juga punya mama. Udah gitu songong ama orang kagak ramah. Temen banyak tapi temen ngarep kecipratan. Numpang gratisan lihat duit beling satan. Makanya lo ditempel kalau datang disambut. Waktu duit lo lagi abis mereka cabut. Cewek gampangan silau lihat lo punya permata. Lo jadi tamang emas mereka sumber harta. Temen yang ngingetin justru lo jauhin. Yang ngomong kosongnya manis lo mauin. Banyak duit-duit di zaman sulit-sulit. Tapi lo gak mau mikirin yang rumit-rumit. Ada apa-apa ya tinggal telpon papa. Atau minta mama paling ditanya perlu berapa. Jangan sombong kalau masih pakai uang papamu. Uang papa, uang papa, uang papa mamamu. Jangan sombong kalau masih pakai uang mamamu. Uang mama, uang mama, uang mama papamu. Jangan sombong kalau masih pakai uang papamu. Uang papa, uang papa, uang papa mamamu. Jangan sombong kalau masih pakai uang mamamu. Uang mama, uang mama, uang mama papamu. Makanya mama papa anak lo diajarin biar gak sombong dan bego gampang dikadalin. Lo kagak mau dalam seminggu ludes harta warisan. Karena papa selalu sibuk, mama selalu arisan. Nanti kalau duit habis kepepet masih mau. Banyak yang jadi penipu, itu yang gue tahu. Gara-gara sombong pakai uang papa mama, bikin jelek nama baik keluar.